Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, berhubung tadi pembahasan terakhir dari sifat salat Nabi, ada beberapa ikhwah yang keluar untuk mengamankan barang-barangnya, ana akan mengulang satu pembahasan yang ketika ada seseorang yang bertanya, mana yang lebih utama bagi saya, jika saya sholat di awal waktu akan sholat sendirian ya, tapi kalau mengakhirkan beberapa waktu akan sholat bersama jamaah. Maka Syekh menjawab, akhirkan agar kamu bisa sholat bersama jamaah. Ya. Sebagaimana contoh di perusahaan, ketika jam 12 waktu zuhur, hanya satu-satunya dia yang sudah selesai dari pekerjaan awal waktu. Kalau misalnya dia sholat sendirian, berarti terhilang daripada dia sholat jamaah. Sementara sholat jamaah hukumnya wajib. Kalau misalnya menunggu setengah jam, barulah pegawai-pegawai yang lain keluar dari pabrik. Maka kata Syekh, akhirkan agar kamu mendapati sholat jamaah. Jadi sholatnya nanti ketika jamaah yang lain sudah keluar dari pekerjaan. Tapi kalau misalnya ada dua orang, sudah sholat jamaah di awal waktu, mendapat keutamaan sholat di awal waktu, dan dia pun telah terbebas daripada kewajiban sholat jamaah. Ini keadaannya kalau dia hanya satu-satunya orang. Mau jamaah, gak ada teman. Ya. Maka afdolnya adalah dia menunggu teman-temannya yang lain untuk sholat jamaah. Wallahu a'lam. Untuk azan, azan isya. Nah, untuk azan itu artinya secara lugah al-i'lam, pemberitahuan. Ya. Maka dilakukan di awal waktu memberitahu bahwa sholat isya telah masuk. Nah, adapun pelaksanaannya, kalau misalnya tadi kita di komplek yang sama-sama sudah mengenal sunnah, senantiasa mencari keutamaan-keutamaan, maka barakallahu fikum, kita kerjakan di akhir waktu. Nah, kita kerjakan di akhir waktu, karena memang sholat isya utamanya dikerjakan di akhir waktu bagi yang mampu. Tetapi kalau misalnya dia atau di lingkungannya sholat jamaah di awal waktu, wajib bagi dia untuk mendatangi sholat jamaah di awal waktu. Wallahu a'lam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita pembahasan baru, yaitu tentang nawaqidul Islam. Ya, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita sebagai seorang muslim sangat-sangat penting ya untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini. Karena berapa banyak manusia yang dia terjatuh kepada pembatal-pembatal keislaman tanpa mereka sadari. Sehingga tanpa mereka sadari pula, mereka telah menggugurkan keimanan mereka terhadap Islam. Barakallahu fik. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Beliau senantiasa mengawali tulisan-tulisan mereka dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya beliau, ya, para ulama banyak senantiasa mengawali kitab mereka dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, qala, kenapa mereka para ulama senantiasa mengawali surat mereka, tulisan mereka, risalah mereka, karangan-karangan mereka dengan bismillah? Qala, yang pertama, iqtida'an bikitabillah, karena mengikuti kitabullah. Antum lihat Al-Quran, senantiasa di awal surat diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama mengikuti Al-Quran juga mengawali tulisan mereka, karangan-karangan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juga iqtidaan bisunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah nabinya. Nabi ketika beliau menulis surat bukan dengan assalamualaikum, tetapi dengan Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Nah, baik, ini jadi sebab yang kedua. Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnah nabinya, dan juga yang ketiga mengikuti para sahabat-sahabatnya, karena para sahabat juga meneladani nabi mereka, menulis surat dengan mengawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau bismillah. Yang keempat, tabarrukan bihi, mencari keberkahan daripada bismillah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi mencari keberkahan dari kalimat bismillah. Karena memang tawassul dengan asma Allah diperbolehkan. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama daripada nama-nama Allah. Maka boleh bagi kita untuk bertawassul, menjadikan nama Allah tersebut wasilah ketika berdoa. Seperti kita ingin rizki yang barokah, maka kita bertawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzukni, wahai Zat pemberi rizki, rizkikanlah aku, ya, rizqan thayyiban halalan mubarakan. Rizki yang halal, rizki yang barokah. Nah, rizki yang baik. Nah, kita mohon istighfar, maka bertawassul dengan nama Allah Al-Ghaffar. Ya Ghaffar, wahai Zat, ya, yang memberikan ampunan, ighfirli, ampuni aku. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, doa yang paling bagus adalah bertawassul dengan nama Allah yang mencocoki keinginannya. Bertawassul, ya, doa yang paling utama adalah bertawassul dengan nama Allah yang mencocoki keinginannya atau maksudnya. Seperti tadi, kita menginginkan rizki, maka bertawassul atau berdoa dengan nama Allah Ar-Razzaq, Zat pemberi rizki. Kita mohon ampunan, apa? Bertawassul dengan nama Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Kita ingin bertaubat, bertawassul dengan nama At-Tawwab, penerima taubat. Iya. Iya. Ampuni aku. Aku bertaubat kepadamu. Nah, ini paling utama berdoa dengan nama Allah. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan kepunyaan Allah adalah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, barakallahu fiik. Jadi berdoa dengan nama Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan diacak-acak. Ya Razzaq ighfirli, wahai Zat yang memberikan rizki, ampunilah aku. Enggak sesuai. Tetapi kita mengambil nama yang sesuai dengan maksud yang kita inginkan. Kita menginginkan rizki dengan Ya Razzaq, menginginkan ampunan dengan Ya Ghaffar. Nah, jangan dibalik. Ya Ghaffar urzukni, wahai Zat yang memberikan ampunan, Zat yang Maha Pengampun, berikanlah aku rizki. Enggak nyambung. Nah, barakallahu fik. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam anna nawaqidul islami asharatu nawaqid. I'lam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, i'lam yakni ta'allam wafham, ilmuilah, fahamilah, ketahuilah. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali pembicaraannya dengan kalimat i'lam. Maka disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa hadhil kalimatu yu'ta biha lil ahammiyah, didatangkan kalimat i'lam, diucapkan pada perkara yang penting. Wa tanbihu ala ahammiyati ma ba'daha, juga sebagai peringatan akan pentingnya kalimat yang akan diucapkan setelah kalimat i'lam. Ya. I'lam, ketahuilah. Sehingga ketika diucapkan ketahuilah, kita yang diajak bicara pasang telinga. Ya kan? Kita yang diajak bicara pasang telinga, apa nih yang akan diucapkan? ya kan? Nah, jadi diantara faidah kalimat i'lam itu menunjukkan bahwa pentingnya kalimat yang akan diucapkan setelah kalimat i'lam. Nah, yu'tabiha lil ahamiyah, diucapkan, didatangkan karena pentingnya. Nah, watanbihu ala ahamiyati ma'ba'daha, sebagai peringatan akan pentingnya kalimat yang akan diucapkan setelah kata i'lam, setelah kata ketahuilah atau fahamilah. Qala anna nawaqidul islam 10, bahwa pembatal keislaman itu ada 10. Penting kan? Iya. Maka Syekh mengawali kalimatnya dengan i'lam, ilmuilah, ketahuilah, fahamilah, bahwa pembatal keislaman itu ada 10. Nah. An-nawaqid, nawaqid itu bentuk jamak. Bentuk jamak untuk sesuatu yang lebih daripada 2. Iya. Naqidun, satu pembatal. Naqidoni, dua pembatal. Nawaqid, pembatal-pembatal. Lebih daripada 2. Ya. Itu menunjukkan bahwa didatangkan dengan kalimat jamak, ya, bahwa kalimat atau bahwa pembatal-pembatal keislaman itu banyak, lebih daripada 2. Di sini disebutkan 10. Nah, akan sampai pembahasannya. Apa maksudnya nawaqid? Jamak dari naqid, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya naqid. Wahiya al-mubtilat, maknanya adalah pembatal-pembatal. Mithlu nawaqidul wudu, seperti pembatal-pembatal wudu. Ya, di antara pembatal wudu adalah keluar sesuatu daripada dua jalan. Maka ketika seseorang punya wudu, kemudian keluar sesuatu dari dua jalan, jalan yang depan ataupun yang belakang, maka batal wudunya. Maka sama saja keislaman seseorang akan rusak, akan gugur, akan batal apabila dia melakukan salah satu daripada pembatal-pembatal yang akan kita sebutkan berikut ini. Nah, disebutkan juga nama lain atau kata lain dari pembatal keislaman adalah sebab-sebab kemurtadan. Ya, jadi nama lain daripada nawaqidul Islam adalah asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan. Karena memang orang yang beragama Islam kemudian melakukan pembatal ini menjadi murtad, ya, menjadi murtad. Qala wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim. Mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini sangat penting sekali bagi seorang muslim. Nah, penting dalam rangka apa? Min ajli ayyatajannabaha wa yahzaru minha, agar dia menjauhi dan waspada daripada pembatal keislaman tersebut. Ya. Jadi, dengan dia mengetahui perkara itu, dia waspada. Ini bisa menyebabkan kemurtadan seseorang. Ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ketika dia mengetahui, dia menghindarkan dirinya daripada terjatuh ke dalam sebab-sebab kemurtadan tersebut. Tetapi manakala dia tidak mengetahui, ya terjatuh. Dia terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, dan dia telah menggugurkan keislaman dirinya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Tujuannya apa? Bukan untuk kita melakukan, tetapi supaya kita waspada dan menghindarkan diri kita daripada terjatuh ke dalam pembatal tersebut. Qala li'annal muslima, karena seorang muslim idza lam ya'rifha, kalau dia tidak mengetahui pembatal-pembatal tersebut, fa innahu yukhsha, dikhawatirkan, ayyaqa fi syai'in minha, terjatuh ke dalam salah satu dari perkara-perkara tersebut. Nah, wa hiya min al-khuturati wal ahammiyati bimakan, itu menunjukkan ya akan bahayanya seseorang yang terjatuh dan pentingnya untuk mengetahui keadaan pembatal-pembatal tersebut. Nah, li'annaha nawaqidul islami wa mubtilatu, karena perkara-perkara itu adalah yang dapat menyebabkan batalnya keislaman seseorang dan menyebabkan dirinya menjadi seorang yang murtad. Wa ma'rifatu asbabir riddati 'anil islam muhimmatun jiddan, maka mengetahui sebab-sebab kemurtadan dari Islam adalah sangat penting sekali. Nah, apa itu murtad? Ar-riddatu 'anil Islam, murtad dari Islam, maknaha ar-ruju'u 'anil Islam, kembali dari Islam, keluar dari Islam. Ya, madirtadda yakni idza raja'a. Murtad artinya kembali, keluar daripada Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kalian murtad. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang rugi. Nah, jangan kalian kembali. Wala tartaddu, jangan kalian kembali ala adbarikum, ke belakang. Ketika menghadapi musuh, ya orang-orang kufar, jangan kalian kembali ke belakang, jangan lari ke belakang. Fatanqalibu khasirin, sehingga kalian menjadi rugi. Maka tartaddu maknanya apa? Tarji'u, kembali. Jangan kembali ke belakang, jangan mundur. Nah, wa qala subhanahu, berkata juga Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa di antara kamu yang murtad, kembali an dinihi, dari agama Islam, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dialah orang yang kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka hapuslah amalan mereka di dunia dan juga di akhirat. Waulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam di dalamnya. Maka kalimat yartadid minkum, ya, kembali ke belakang, kembali daripada agama Islam. Qala Syekh, wa hadza tahdzirun syadidun minallahi lil mu'minin. Ini peringatan yang sangat keras dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa may yartadid minkum, siapa di antara kamu yang kembali, kembali murtad, ya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, an dinihi, murtad dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir. Maksudnya lam yatub qoblal maut, ya, murtad dan belum bertaubat sebelum matinya. 6. Wayarji ilal Islam, belum kembali ke Islam, keburu meninggal. Faqad habitat a'maluhum, maka hapus seluruh amalan mereka. Ai batolat, hapus, hilang. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka lah menjadi penghuni neraka. Ya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kenapa mereka kekal? Karena memang telah melakukan apa? Pembatal keislaman, sehingga dia menjadi orang yang kafir. Orang yang kafir berarti apa? Kekal di dana di neraka. Nah, waladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya. Merekalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah. Barakallahu fiik. Kita loncat. Wa amal ahadis, adapun dari hadis, afan, sebelumnya ana jelaskan, hapus amalan mereka di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan mereka mendapatkan apa? Hukuman murtad. Orang yang murtad maka hukumannya di apa? Dibunuh, dipenggal. Nah, sehingga di dunia mereka binasa. Dan di akhirat mereka kekal di dalam neraka, wal iyadzu billah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Adapun dari hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim. Iya, tidak halal berarti apa? Haram. Haram menumpahkan darah seorang muslim. Illa bi ihda salas, kecuali dengan sebab tiga perkara. Maka yang tadinya haram menjadi halal kalau dia melakukan tiga perkara ini. Yang tadinya haram ditumpahkan menjadi halal ditumpahkan darahnya. Kapan? As-sayyibuz zani, yakni seorang yang telah menikah dan dia berzina. Sama laki atau perempuan, kalau dia pernah menikah dengan nikah yang sahih, akad yang sahih, kemudian dia berzina, Maka barakallahu fikum, ketahuan dengan hakim terbukti, maka dirajam. Dirajam sampai mati. Kalau pelakunya pernah menikah dengan nikah yang sahih. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa zina. Betapa besarnya dosa zina. Rajam tata caranya dipendam. Dipendam seleher. Jadi dari leher ke bawah itu dipendam di tanah. Sisa kepalanya saja. Dilemparin dengan batu. Sampai mati. Ya, lihat. Azab syadid. Ya. Di dunia, belum di akhirat. Sama laki ataupun perempuan. Kalau sudah pernah menikah, ketahuan berzina, maka apa? Dirajam. Nah, adapun yang belum menikah, dicambuk dengan fajidu mi'ata jaldah. Cambuklah dengan 100 kali cambukan. Nah, tapi kalau ini sudah ketahuan. Jika belum ketahuan, maka tidak perlu disampaikan kepada hakim. Cukup dia bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan zina tersebut. Karena perbuatan zina itu dosa yang sangat-sangat besar. Ya, memang tidak sampai kepada kemurtadan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya daripada Islam, tetapi ini dosa besar. Bahkan Al-Imam Syafi'i, hati-hati, dosa zina ini dosa yang turun-temurun. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan inna zina dain. Zina itu adalah hutang. Idza aqrattahu yaqdihi ahluka. Kalau engkau berhutang, maka akan ditunaikan oleh keluargamu. Artinya apa? Ketika seseorang berzina, itu hakikatnya dia telah merobek kehormatan keluarganya. Akan ditunaikan oleh anak dia atau istri dia. Istri dia akan dizinahi orang, anak dia akan dizinahi orang, wal'iyadzubillah. Bahkan di akhir syair, andai engkau berzina dengan seorang wanita dengan 100 dirham atau 100 dinar, orang lain akan menzinahi keluargamu majanan, dengan tanpa imbalan, artinya gratis. Na'udzubillah. Kalau engkau berzina dengan membayar pelacur, maka keluargamu akan dizinahi dengan cuma-cuma. Na'udzubillah. Kita bertaubat, ya, dan berlindung kepada Allah daripada dosa zina. Hati-hati. Ya, dosa zina itu dosa yang sangat besar. Hendaknya kita bertaubat, ya, bertaubat bagi orang yang pernah melakukan perzinahan. Ya, ini kalau belum diketahui oleh hakim cukup simpan rapat-rapat, kemudian engkau bertaubat kepada Allah dan berjanji, ya, dengan taubatan nasuha untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Nah, sayang keluarga antum. Sayangilah keluarga antum, karena hakikatnya ketika seseorang berzina dia sedang merobek kehormatan anak istrinya. Nah, ana pernah sampaikan juga ya kisah yang terjadi di Riyadh. Labas, sudah ana sampaikan lagi murojaah. Ada salah seorang mahasiswa yang dia berzina dengan seorang mahasiswi. Kemudian hamil mahasiswinya ini. Ketika ditanya siapa yang menghamilimu, dijawab si fulan. Kakaknya marah datang kepada mahasiswa tadi. Engkau kayak menghamili adikku? Dia jawab, siapa adikmu? Saya enggak kenal. Ya, saya tidak kenal dengan adikmu. Nah, enggak ada bukti kan? Ya sudah, akhirnya mau biar apa? Enggak bisa berbuat apa-apa, memang tidak ada bukti. Nah. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu sudah terlupakan masalah ini. Benar perkataan Imam Syafi'i, akan ditunaikan oleh keluargamu, ditunaikan oleh orang yang engkau cintai, engkau sayangi. Ketika dia kembali ke rumah, dia dapati ibunya dalam keadaan pingsan. Dia dapati ibunya dalam keadaan pingsan. Ketika sadar, pingsan lagi. Ketika sadar, pingsan lagi. Sampai ketika itu ditanya setelah sadar, apa yang menyebabkanmu engkau pingsan wahai ibu? Pingsan sadar, adikmu. Adikmu telah dizinahi oleh tetangga. Subhanallah. Ini di dunia. Ditunaikan oleh adiknya. Dia marah. Dia datang ke tetangganya itu. Ya. Apakah benar engkau yang telah menzinahi adikku? Siapa adikmu? Saya enggak kenal. Mana buktinya? Enggak ada bukti. Ya. Dia marah. Marah pada dirinya sendiri. Dia pun teringat kepada dosanya. Mungkinkah ini balasan dari Allah atas apa yang aku perbuat dahulu? Nah. Na'udzubillah. Kemudian sudah lewat beberapa waktu. tibalah saatnya laki-laki ini, mahasiswa ini menikah. Di malam pertama, yang seharusnya malam yang paling bahagia, dia malah mendapat curhatan dari istrinya. Wahai suamiku, maukah engkau berjanji jika aku ceritakan kepadamu sesuatu engkau tidak akan marah? Ya, saya berjanji. Dia bilang, aku sudah tidak lagi gadis. Artinya sudah bukan lagi gadis. Nah, subhanallah, bagaikan disambar petir ketika mendapati orang yang paling dia cintai, istrinya, malah sudah tidak lagi gadis. Ya mau gimana? Nah, akhirnya karena sudah berjanji, dia pun menyadari bahwa dia pun telah berzina di masa dulunya, mendzalimi wanita dan lain sebagainya. Akhirnya dilanjutkan hingga suatu ketika dia punya anak, dan anaknya pun sama, na'udzubillah, datang dalam keadaan menangis kepada ayahnya, mengadu, wahai ayah, ya, aku direnggut kehormatanku, diperkosa. Na'udzubillah, subhanallah, betapa besar dosa ini. Hati-hati, dosa zina itu seperti hutang, akan dibayar oleh orang yang engkau cintai dari keluargamu. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Maka bertaubatlah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada dosa zina. Maka wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ya, sebab-sebabnya, wasilah-wasilahnya tinggalkan. SMS-an dengan wanita, ya, dengan lawan jenis, kumpul campur baur dengan lawan jenis, ngobrol dengan tanpa tujuan, ya, enggak ada hajah, ngobrol berduaan. Hati-hati, ini sebab wasilah kepada perzinahan. Nah, karena syaitan tidak akan pernah diam. Syaitan tidak akan pernah diam daripada menjerumuskan anak Adam. Karena memang syaitan akan membalaskan dendamnya kepada ayah kita, Adam alaihi salam. Dan dia akan menyeret semua umat manusia kepada neraka. Illa ibadakal mukhlasin, kata iblis, ya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya, dia akan selamat daripada godaanku. Maka barakallahu fikum, kembali ke pembahasan, orang yang berzina dalam keadaan dia pernah menikah, maka kalau ketahuan hakim dan terbukti, maka dia diberikan hukuman rajam, ya, dipendam badannya, disisakan lehernya di atas bumi dan dilempari sampai mati. Halal darahnya, maksudnya dengan rajam. Qala wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ya, ketika seseorang membunuh, maka dia pun kembali diberikan hukuman bunuh, namanya qisas. Nah, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya, ditetapkan atas kalian qisas dalam hal pembunuhan. Kalau ada orang membunuh, ya dibunuh lagi. Tetapi yang membunuh bukan pihak korban, tetapi yang melakukan hukuman itu adalah waliyul amr, pemerintah. Ya, bukan keluarga korban membalaskan dendamnya karena keluarganya sudah dibunuh, maka saya pun harus membalaskan dendam. Tidak. Ya, yang melakukan adalah waliyul amr. Seandainya yang melakukan itu pihak korban itu sendiri, yang ada justru kerusakan jauh lebih besar. Ya, yang ada kerusakannya akan jauh lebih besar. Maka dalam keadaan seorang muslim enggak boleh ditumpahkan darahnya. Tapi kalau dia berzina, dia sudah pernah menikah, halal dengan dirajam. Yang melakukan juga sama, pemerintah, dan yang melakukan seluruh orang yang melakukan untuk melempari batu, enggak mesti pemerintah, ya. Enggak mesti pemerintah. Yang menghukum pemerintah, tetapi yang melakukan siapa saja. Nah, orang-orang yang berakal. Wan nafsu bin nafsi, yang membunuh jiwa, maka dia pun halal ditumpahkan darahnya dengan qisas. Yang melakukannya pun sama, pemerintah, waliul amr, bukan keluarga korban. Nah, kecuali kalau keluarga korbannya memaafkan, ya. Kecuali kalau keluarga korbannya memaafkan, saya maafkan, ya. Cukup baginya membayar diyat, ya, membayar diyat 100 unta. Nah, jadi kalau menghilangkan satu jiwa, bayarnya 100 unta. Tapi kalau misalnya kekeh, pilih diyat atau qisas, ya. Ya sudah qisas, dia enggak dapat diyat. Tapi kalau misalnya ya sudah, saya ikhlaskan, jangan dibunuh dia. Mudah-mudahan ada kesempatan dia mau bertaubat. Tapi dia wajib untuk membayar diyat kepada keluarga mayit yang ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, wattariku lidini. Ini syahid atau kesimpulan daripada pembahasan orang yang murtad, orang yang meninggalkan agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya diberikan hukuman hukuman murtad yaitu sama dipenggal. Nah, al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, yakni murtad dari agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia, yakni dengan hukuman murtad. Nah, rawahu Bukhari, Abu Dawud dan Tirmizi. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fa in kana al-murtadduna jama'atun lahum syauqah, fa innahum yuqataluna kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtaddin. Kalau misalnya orang yang murtad itu secara jamaah satu kampung misalnya pada murtad, fa innahum yuqatalun, maka mereka diperangi, diserang. Nah, kama qatala Abu Bakr as-Siddiq al-murtaddin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar kepada orang-orang yang murtad. Setelah wafatnya Rasulullah banyak dari mereka yang murtad. Ya, satu kaum pada murtad. Maka sahabat Abu Bakar dan para sahabat yang lain menyerang ya kampung tersebut atau kaum tersebut ya karena mereka murtad. Hatta akhdu'ahum lil Islam, sampai mereka tunduk kembali kepada Islam. Maka dalam kejadian itu kutila man kutil minhum ala riddatih. Ya, ada yang terbunuh dari mereka ya di atas kemurtadan. Wa taba man taba minhum, dan ada pula yang kembali bertaubat, diperangi, ada yang bertaubat maka dibebaskan bertaubat. Naam, faqatalahum radhiyallahu anhu muhaqqiqan bidzalik qaulihi ta'ala. Dan Abu Bakar melakukan itu yakni sesuai dengan apa? Ayat atau firman Allah berikut ini. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapa di antara kamu yang keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillah, niscaya Allah akan datangkan biqaumin, dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah, azillatin 'alal mu'minin, yang mana kaum tersebut berlemah lembut terhadap orang mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka keras terhadap orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, naam, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Al-Maidah ayat 54. Berkata para ulama, hadhil ayatu nazalat fi Abi Bakr as-Siddiq wa ashabih. Ayat ini, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai kaum tersebut dan kaum itu pun mencintai Allah, itu turun kepada Abu Bakar dan para sahabatnya, alladzina qatalul murtaddin, yang telah memerangi orang-orang murtad. Nah, li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal, karena itu pengkhabaran untuk masa yang akan datang. Ya, di masa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sampaikan, ya, siapa yang murtad daripada kalian, niscaya Allah akan ganti dengan kaum yang mana kaum itu Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah. Yang dimaksud itu siapa? Abu Bakar dan para sahabatnya. Nah, faqatalu al-murtaddin, maka Abu Bakar dan para sahabatnya ya memerangi orang-orang yang murtad. Ini kalau apa? Orang yang murtadnya bagaimana? Hah? Jamaah, kelompok, rombongan, ramean, ya. Nah, qala wa in kana al-murtadu syakhsan wahidan, tapi kalau yang murtadnya itu satu orang, dua orang, segelintir orang, ya, yu'khad, fa innahu yu'khad, maka dia ditangkap, dipegang, diambil, wa yustatab, dan diminta taubat. Kenapa engkau melakukan ini? Ya, ini pembatal keislaman. Engkau sekarang telah murtad. Taubat atau penggal. Fa in taba, kalau dia bertaubat dilepaskan. Kalau dia bertaubat dilepaskan. Wa illa, tapi kalau tetap pada pendiriannya di atas kemurtadan, kutila, maka dibunuh ya, dipenggal. Nah, kalau ada yang bertanya, "Loh, itu orang kafir tidak beragama Islam, kok enggak dipenggal, kok enggak dibunuh?" Ya. Ini yang dari agama Islam keluar kok dibunuh? Mungkin timbul pertanyaan daripada antum. Ya. Kenapa orang kafir enggak dibunuh? Ya. Tentu orang kafir yang tidak memerangi Islam. Kenapa enggak dibunuh? Kenapa kok ini yang keluar dari Islam malah dibunuh? Maka dijawab oleh Syekh, "Walaisa huwa mithlul kafiril asli." Orang yang murtad itu tidak sama dengan orang yang kafir asli. Tidak sama. Orang yang murtad tidak sama dengan orang yang kafir asli yang sama sekali belum pernah masuk Islam. Kenapa? Li'annal murtadda 'arafal haqq. Karena orang yang murtad hakikatnya mereka telah mengetahui kebenaran. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa tau'ih, dan mereka telah masuk Islam dengan pilihan mereka sendiri dan ketaatan dan ketundukan mereka. Nah, wa tarafa annal Islam huwa al-haq. Orang yang murtad juga telah mengetahui bahwa Islam itu agama yang benar. Rasul sudah nyatakan, Al-Qur'an mengatakan, ya, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ya, dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Naam. Qala fa idza irtadda, maka kalau dia murtad, fa hadza tala'ubun minhu biddin, maka dia telah mempermainkan agama. Li'annahu 'arafal haqqa wa dakhala fi, karena dia telah mengetahui kebenaran dan masuk ke dalam Islam, sehingga tidak sama antara orang yang murtad dengan orang kafir asli. Orang kafir asli mereka tidak mengetahui kebenaran, ya kan, terpisah dari kaum muslimin. Tetapi orang yang murtad mereka sudah masuk Islam, mengetahui firman Allah, mengetahui sunnah rasulnya. Nah, barakallahu fik, sehingga kedudukan mereka tidaklah sama antara orang yang murtad dengan orang yang kafir asli. Sudah masuk ya. Baik, naktafi bihadzal qadar, wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.